إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Mari pula kita memperbanyak salawat untuk nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Tiada lupa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah semuanya, marilah senantiasa kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa itulah kita akan bisa mendapatkan dan meraih kebahagiaan dan kesenangan yang hakiki dan abadi. Terkhusus iman terhadap perkara-perkara yang gaib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman terhadap perkara yang gaib merupakan inti daripada keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang bertakwa manakala dia membangun amalnya itu di atas iman terhadap perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa orang yang bertakwa itu? Di ayat setelahnya Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu adalah orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya. Pendeknya, amalan-amalan apapun itu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, amalan anggota badan yang terbaik yaitu sholat, amalan yang terkait dengan harta yang terbaik, yaitu zakat, berinfak. Semuanya itu akan menjadi bermanfaat dan berguna, termasuk sebagai orang yang bertakwa, tatkala semua amalan itu dibangun di atas beriman kepada perkara yang gaib itu. Kalau kita memperhatikan rukun iman yang 6 yang harus kita imani, iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasul yang Allah utus, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, serta beriman kepada takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah perkara-perkara yang gaib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka beriman kepada perkara yang gaib adalah perkara yang menjadi dasar dan pondasi bagi seorang muslim di dalam dia beramal. Sebagus apapun atau sebanyak apapun amal lahiriah yang dilakukan oleh seorang hamba, tetapi ketika keyakinannya rusak, keyakinannya terhadap perkara yang gaib, terkait terkhusus terkait dengan 6 perkara yang Allah sebutkan atau yang diwajibkan kepada kita untuk kita iman itu rusak, maka tidak ada gunanya keimanan tersebut atau tidak ada gunanya amal-amal tersebut. Kita ingat barangkali sebuah riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika muncul di daerah Basrah sekelompok orang yang mengingkari sebagian dari takdir. Sebagian. Bagian dari takdir. Diingkari. Tidak diimani. Yaitu ketika muncul di daerah Basrah ketika itu, orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak mengetahui segala sesuatu kecuali kalau telah terjadi. Allah tidaklah menetapkan sebelumnya. Kalau sesuatu itu terjadi baru Allah tahu. Maka kemudian disampaikanlah perkara ini kepada para sahabat yang ketika itu masih ada. Di antaranya disampaikan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan untuk berpesan kepada orang yang menceritakan ini, sampaikan kepada mereka, anna ibna Umar bari'un minhum wa ha'ula'i bura'u minni. Sampaikan bahwasanya Abdullah ibn Umar berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Dan sampaikan bahwasanya mereka pun berlepas diri dari Abdullah ibn Umar. Maksudnya tidak sama. Sebagai seorang yang lepas dari keislaman. Oleh karena itu kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan, waladhi nafsu ibn Umar biyadih. Demi Allah, yang jiwa Abdullah ibn Umar di tangannya. Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin zahaban. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma qabila minhum, tidak akan diterima infak tersebut dari mereka, hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Amalan-amalan yang dilakukan tidak ada gunanya tatkala keimanan itu rusak, meskipun salah satu saja. Ini riwayat dari Abdullah ibn Umar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika ada salah seorang di antara manusia yang mereka tidak mengimani kepada salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula hal-hal yang lainnya. terkait dengan perkara-perkara yang gaib. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia harus mengimani apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam Al-Quran. Ataupun yang diceritakan oleh nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib selain rukun iman yang 6 tadi terkait dengan berbagai hal yang Allah dan Rasulnya ceritakan sebelum ya penciptaan manusia, di awal-awal penciptaan manusia, umat-umat terdahulu. Demikian juga yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan hal-hal yang akan terjadi. Yang akan terjadi di alam kubur. Yang akan terjadi ketika kiamat. Hal-hal yang terjadi setelah kiamat nanti di akhirat. Baik yang terkait dengan masalah hisab, terkait dengan masalah sirat, terkait dengan masalah timbangan, terkait dengan masalah surga dan neraka dan hal-hal yang lainnya. Semua yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dikabarkan oleh Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam harus diyakini, harus dipercaya, harus diimani. Bukan hanya kalau perkara-perkara itu masuk akal, kalau perkara-perkara itu bisa dicerna oleh logika, baru kemudian dipercaya, diimani. Tidak demikian. Tidak menunggu sesuatu itu terbukti secara ilmiah, ilmu pengetahuan modern baru kemudian dipercaya. Tidak. Seorang yang beriman tatkala dia mengimani, mempercayai, meyakini apa saja yang Allah dan Rasulnya sampaikan, meskipun logika tidak sampai, meskipun akal tidak bisa mencerna, meskipun ilmu pengetahuan modern tidak menetapkan hal-hal yang seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau keimanan itu ya dinyatakan atau seseorang itu beriman kalau bisa terbukti secara akal, secara logika atau berdasarkan ilmu pengetahuan modern baru dipercaya, maka tidak ada gunanya keimanan seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu terkait dengan keimanan orang yang ruhnya itu sudah di kerongkongan. Ya. Ketika ruh sudah di kerongkongan, ya. Sudah dalam keadaan sakaratul maut, keimanan sudah tidak ada gunanya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa itu di kerongkongan. Sebelum sakaratul maut. Kenapa? Ketika sakaratul maut keimanan dan taubat seseorang tidak diterima. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf. Allah ta'ala mengatakan, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka liyawma hadid." Sungguh. Kalian dulu lengah lalai terhadap perkara ini, yaitu perkara yang gaib. Tidak mengimani, tidak mempercayai. Kemudian kata Allah, "Fakashafna anka ghita'ak." Kemudian aku buka tabir, penutup. Ketika ruh sudah mulai dicabut. "Fabasaruka liyawma hadid," kata Allah. Sehingga penglihatanmu ketika itu sangat tajam. Dijelaskan dalam tafsirnya, manusia ketika itu bisa melihat perkara-perkara yang selama ini tidak dia percaya, perkara-perkara yang gaib. Dia melihat, bisa melihat malaikat yang mencabut ruhnya, yang mencabut nyawanya. Bahkan sebagaimana disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya seseorang yang sakaratul maut, matanya itu mengikuti arah ruhnya itu dicabut. Perkara yang gaib, yang selama ini dia tidak lihat, yang selama ini tidak dia percaya, dia bisa melihat itu semuanya. Ketika dia sudah bisa melihat seperti itu, dia kemudian baru percaya, baru taubat, tidak ada gunanya taubat ketika itu. Kalau keimanan harus terbukti terlebih dahulu dengan akal, ya, dengan logika, dengan ilmu pengetahuan, maka apa bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang kafir? Justru seseorang hamba diuji apakah dia percaya, apakah dia meyakini apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan ataukah tidak. Kalau dia mengimani, mempercayai apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan, dialah orang yang beriman. Meskipun akalnya tidak sampai, meskipun logikanya tidak bisa mencerna, meskipun ilmu pengetahuan saat ini tidak bisa menjangkaunya, itulah orang yang beriman. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun yang kita baca di dalam kitabullah, di dalam kitab Allah, apapun yang kita dapat, yang kita dengar dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan perkara-perkara yang gaib, harus dan wajib kita percaya, tidak menunggu ya akal itu bisa mencerna, logika itu bisa menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa benar-benar kokoh keimanan kita terkhusus terkait dengan perkara-perkara yang gaib. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di sisi yang lainnya, banyak di antara manusia yang mereka terlalu kebablasan, melampaui batas terkait beriman kepada perkara yang gaib. Kepercayaan dia terhadap perkara-perkara yang gaib bukan hanya berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan, tetapi apa yang didengar dari orang-orang sekitarnya, dari nenek moyangnya, dari berita-berita yang tidak jelas sumber asal-usulnya, diyakini dan dipercaya sebagai perkara yang gaib. Apa yang menyebabkan tersebar di masyarakat berita-berita terkait dengan perkara yang gaib? Padahal Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah menyampaikan perkara itu. Karena di antaranya masyarakat mempercayai adanya mau orang-orang, adanya manusia yang bisa mengerti, mengetahui perkara yang gaib. Jika apapun yang dia ceritakan, apapun yang dia kabarkan, dia percaya. Dipercaya sebagai sesuatu yang gaib. Sehingga muncullah berbagai macam keyakinan-keyakinan khurafat. Keyakinan-keyakinan terhadap perkara yang gaib yang tidak ada dasarnya sama sekali dari Allah dan Rasulnya. Padahal tidak ada yang mengerti perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerti, yang tahu perkara-perkara yang gaib. Sehingga perkara yang gaib yang kita percaya, yang kita yakini, hanya jika sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sumbernya dari Allah itu di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih, yang benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah menyampaikan kepada kita kecuali itu adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dari hawa nafsunya, tidaklah berucap dari hawa nafsunya, tidak lain yang dia sampaikan, yaitu yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, adalah wahyu yang Allah wahyukan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap berita, ya, setiap kabar yang menceritakan terkait dengan hal-hal yang gaib harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika berita-berita terkait dengan perkara yang gaib itu selaras sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan, maka itu adalah yang benar. Adapun jika berita-berita terkait dengan perkara yang gaib itu ternyata bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan, atau sama sekali tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, tetapi bersumber dari bisikan-bisikan setan yang dibisikkan kepada manusia-manusia yang menjadi kaki tangan setan, maka sungguh itu adalah kepercayaan terhadap gaib yang bertentangan dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu tidak lain adalah kedustaan yang disampaikan setan melalui bisikan-bisikan kepada kaki tangannya. Kita ingat, bahwasnya setan senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas. Dia senantiasa membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Maka setiap bisikan-bisikan yang ada di dalam dada manusia harus ditimbang dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian begitu dipercayai. Kayak ada bisikan yang gaib, kayak ada suara-suara yang gaib, kemudian dipercaya. Sungguh itu adalah bisikan-bisikan dari setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Maka hendaklah apa saja yang terkait dengan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai hanya kata si A, kata si B, kata si Alan, kata si Fulan. Tetapi benar-benar berdasarkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jangan sampai kita mempertaruhkan jerih payah kita, ibadah kita selama ini. Ya, tetapi ternyata tidak ada gunanya. Kapan itu? Tatkala tidak dibangun di atas keimanan yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, sehingga keyakinan kita, keimanan kita, dan amalan kita lurus, benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.